karena memuat ibadah hati, tubuh, dan harta. Dan dengan keduanya iman seorang ditakar dan keyakinan yang ada pada pelakunya dapat diukur. Penulis rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan ini, beliau ingin menyatakan bahwa di dalam Al-Quran sering sekali digandeng antara penyebutan mendirikan sholat dengan membayar zakat. Sering disebutkan di dalam Al-Quran. Wa aqimu shalah wa atu zakah wal muqinina shalah wal mu'tuna zakah. Dirikanlah sholat, bayarlah zakat. Orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang membayar zakat. Banyak sekali dalam Al-Quran penggandengan antara penyebutan mendirikan sholat dengan membayar zakat. Nah, hal ini kenapa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya? Beliau mengatakan likaunihi ma afdhalul ibadat. Karena atau afdhalul ibadat boleh juga, karena kedua-duanya salat atau zakat itu adalah sebaik-baik ibadah. Dan akmalul qurbat, karena dia adalah pendekatan diri yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Kenapa disebut zakat, sholat dan zakat adalah seutama-utama ibadah dan sesempurna-sempurna pendekatan diri? Karena di dalamnya tergabung beberapa ibadah. Ibadah qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan hati. Ibadah badaniyah, yang berkaitan dengan tubuh. Wa ibadah maliyah, dan ibadah yang berkaitan dengan harta. Nah, ini semuanya ada pada sholat dan zakat. Ya, sholat dan zakat. Ibadah qalbiyah, orang sholat dia senantiasa harus memperhatikan sholatnya, khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah badaniyah, badaniyah jasmani, ya, di dalam sholat ada ibadah jasmani. Kemudian di dalam zakat ada ibadah harta. Nah, ini terkumpul di dalamnya. Makanya dia termasuk, makanya di dalam Al-Quran digandengkan antara sholat dengan zakat. Kemudian yang menarik disebutkan oleh penulis, wabihima yuzanul iman. Dan dengan keduanya iman seseorang ditakar. Dengan sholat dan zakat iman seseorang bisa diukur. Bagaimana? Karena sholat adalah tiang agama. Wa amuduhu sholah, kata Rasulullah. Dan tiang agama adalah sholat. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda ketika beliau ditanya, mal Islam, oleh Jibril, apa Islam wahai Muhammad SAW? Beliau menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Artinya, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah. Artinya, Islam adalah kamu bersyahadat dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan membayar zakat. Lihat di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu inti Islam adalah mendirikan salat, membayar zakat. Makanya disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, dengan keduanya iman dapat diukur. Karena dua-dua ini adalah inti amalan Islam. Dia rukun Islam. Yang tidak mengerjakan dua ini maka tidak Islam. Tidak ada Islamnya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La hadza fil Islam liman taraka as-salata muta'ammidan." Tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ya, sekali lagi itu yang dimaksud oleh penulis, dan dengan keduanya, dengan mendirikan salat, membayar zakat, iman seseorang bisa ditakar, bisa ditimbang. Karena ibadah sholat mempunyai dan zakat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Kemudian juga ibadah sholat kenapa bisa diukur dengannya iman dan diukur dengannya iman. Dengan keduanya iman, ibadah sholat dan ibadah zakat. Karena ibadah sholat adalah amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamati min 'amalihi shalatu. Hadis riwayat Tirmizi, yang paling pertama kali dihisab atas seorang hamba dari amal perbuatannya adalah salatnya. Nah, ini menunjukkan tingginya kedudukan salat dan juga kedudukan zakat, ya. Jadi, dan dengan keduanya iman seseorang ditakar karena keduanya mendirikan sholat, membayar zakat, mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Kenapa bisa kita ukur, kita berikan takaran bahwa iman seseorang seperti ini dilihat dari sholat, dilihat dari zakatnya? Karena sholat dan zakat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Salah satu kedudukan yang tinggi dalam Islam, bahwasanya sholat dan zakat adalah rukun Islam. Yang tidak ada sholat, tidak ada zakat, maka tidak ada Islam. Ya, maka tidak ada Islam. Karena arti rukun adalah al-janibul aqwa minasyai. Rukun itu artinya adalah bagian yang paling kuat dari sesuatu. Idza dhahaba, dhahaba asyai. Jika dia hilang, maka hilanglah sesuatu tersebut. Jika sholatnya hilang, zakatnya hilang, maka hilanglah Islam orang seseorang tersebut. Nah, ini kenapa penulis mengatakan, dan dengan keduanya iman seseorang ditakar. Dan keyakinan yang ada pada pelakunya dapat diukur. Nah, kenapa disebutkan keyakinan secara tersendiri, padahal iman adalah bagian dari keyakinan. Ya. Jadi ketika penulis mengatakan wa yu'rafu ma ma'a sahibihi minal iqan, dan keyakinan yang ada pada pelaku keduanya dapat diukur. Jadi pelaku salat, pelaku zakat, kita bisa mengukur keyakinan mereka. Dengan melihat salatnya, melihat zakatnya, kita bisa mengukur keyakinan kita. Artinya keyakinan kita bisa kita ukur dengan mendirikan sholat dan membayar zakat. Apa hubungannya? Padahal kan iman termasuk keyakinan. Keyakinan gak iman? Hah? Iman itu kan, saya tulis ya, mohon maaf, saya pagi ini agak kurang kalau menulis, tapi karena ada protes terlalu panjang, tapi tidak mengapa. Iman itu ada tiga unsur kan. Iman itu i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Ya. Wa qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga, wa amalun bil arkan, mengamalkan atau berbuat mengamalkan dengan anggota tubuh. Tadi Syekh mengatakan bahwasanya dengan sholat dan zakat ini bisa diketahui kadar iman seseorang. Saya sudah menjelaskan kenapa dengan sholat dan zakat kadar iman seseorang diketahui. Karena sholat dan zakat adalah rukun, rukun Islam. Mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Islam. Nah, Syekh kemudian mengatakan dengan sholat dan zakat mengetahui seseorang bisa mengukur keyakinannya. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, terulang tidak? Terulang enggak? Terulang. Karena keyakinan termasuk bagian apa? Bagian iman. Terulang penjelasannya. Nah, apa hubungannya? Di sini, Syekh rahimahullahu ta'ala mengulang bahwasanya dengan sholat dan zakat, keyakinan hati akan didapat. Ya, karena ini adalah perkara tersendiri yang penting. Perkara tersendiri yang penting. orang sholat, dia sholat tidak melihat yang dia sholati. Bahkan dalam Islam disebutkan tingkatan Islam yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan artinya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, padahal kita enggak melihatnya. Seakan-akan kamu melihatnya. Ini menunjukkan keyakinan hati. Kenapa kita mau sholat, ruku, sujud, i'tidal, ya, duduk di antara dua sujud, padahal kita tidak melihat Allah. Ya. Tapi kita meyakini adanya Allah. Makanya disebutkan dengan sholat dan zakat, keyakinan hati seseorang bisa diukur. Kenapa disebutkan keyakinan tersendiri setelah menyebutkan iman, padahal keyakinan bagian dari iman? Karena saking menunjukkannya sholat dan zakat. Begitu juga orang zakat. Kenapa dia mengeluarkan zakat? Yang ada adalah hartanya berkurang. Orang bersedekah itu sebenarnya lagi mempertaruhkan keyakinan. Karena kasat matanya berkurang duitnya. Saya punya 10 ribu, saya sedekahkan semuanya. Punya enggak sekarang saya? Enggak punya. Berarti sekarang dia sedang mempertaruhkan keyakinan. Dia yakin Allah akan menggantinya. Allah akan memberikan ganjaran atasnya. Itu keyakinannya. Jadi itu zakat, itu pertaruhan hati. Pertaruhan keyakinan hati. Dia sekarang mempertaruhkan keyakinannya dengan zakat. Dia meyakini Allah akan menggantinya sebagaimana yang Allah janjikan. Dia yakini Allah akan memberikan pahala atasnya sebagaimana yang Allah janjikan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dua hal ini, dengan dua hal ini keyakinan bisa diukur. Karena sholat berkaitan dengan hati, zakat juga berkaitan dengan hati. Nah, dan disinilah kenapa Allah menyebutkan bahwasanya mendirikan sholat, membayar zakat itu termasuk kebajikan. Ini semua kan Pak, dari awal ya, ayat-ayat yang disebutkan ini adalah laisal birr. Dari awalnya, bukanlah kebajikan kamu menghadap ke barat atau ke timur, tapi kebajikan adalah bla bla bla bla sampai ini. Kebajikan adalah salah satunya mendirikan sholat, membayar zakat. Saya pernah membahas tentang zakat, zakat harta, dan memang fi'lan bahwasanya di dalam Al-Quran disebutkan zakat itu dan sholat itu digandengkan dalam Al-Quran sekitar hampir 30 ayat. Hampir 30 ayat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya. 30 ayat Allah gandengkan zakat dengan sholat, sholat dengan zakat. Menunjukkan, makanya para ulama mempunyai istilah az-zakatu qarinatus shalah. Zakat adalah teman gandengan, teman dekatnya sholat. Karena sering sekali digandengkan dengan sholat di dalam Al-Quran penyebutannya oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Dan kebajikan adalah orang-orang yang menepati janjinya bila berjanji. Wal ahdu huwa lil iltizam bi ilzamillah au ilzamil 'abdi li nafsihi. Fa dakhala fi dhalika huququllahi kulluha likaunillahi alzama biha 'ibadahu waltazamuha. وَدَخَلُوا تَحْتَ أَهْدَتِهَا وَوَجَبَ عَلَيْهِمْ أَدَاؤُهَا وَحُقُوقُ الْعِبَادِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَالْحُقُوقُ الَّتِي إِلْتَزَمَهَا الْعَبْدُ كَالْإِيمَانِ وَالنُّذُورِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. Artinya, termasuk kebajikan adalah menepati janji. Apa itu janji? Janji adalah komitmen terhadap apa yang telah diwajibkan oleh Allah atau diwajibkan oleh hamba itu sendiri. Nah, ini janji bukan seperti yang kita pahami, Pak. Ya. Janji bukan hanya sekedar saya berjanji kepada Anda, kemudian saya tunaikan janji saya. Tidak. Termasuk janji adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan kita berjanji untuk mengerjakannya. Salat, mendirikan salat berarti itu apa? Janji manusia kepada Allah. Ya. Menyembah Allah semata, tiada mensyukutukannya, itu termasuk apa? Janji manusia terhadap Allah. Nah, itu maksud penulis mengatakan janji adalah komitmen terhadap apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Artinya orang benar-benar komit, artinya orang benar-benar ingin teguh mengerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Itu janji namanya. Berarti orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat, orang tersebut telah menepati janji. Ingat, janji bukan hanya sekedar janji seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Tetapi semua yang diwajibkan oleh Allah, maka itu adalah janji manusia kepada Allah. Maka harus ditepati. Maka termasuk dalam hal itu adalah seluruh hak-hak Allah. Lihat, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena Allah telah mewajibkan semuanya atas hamba-hambanya. Dan mereka berkomitmen. Komitmen di sini artinya teguh terhadapnya. Di mana mereka masuk dalam janji tersebut. Dan wajib atas mereka untuk menunaikannya. Dan juga hak-hak hamba yang telah diwajibkan oleh Allah atas mereka. Dan hak-hak yang telah diwajibkan oleh seorang hamba sendiri. Seperti sumpah, nazar, dan semacamnya. Makanya Pak, orang sholat, orang tidak sholat, kenapa disiksa? Karena mengingkari janji, subhanallah. Orang berzina, kenapa disiksa? Karena mengingkari janji. Ya, karena mengingkari janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berjanji untuk tidak melakukannya. Jadi semua ketaatan, semua yang diwajibkan oleh Allah, itu adalah janji manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dilanggar, apabila dia sebuah ketaatan, dia tidak mengerjakannya. Apabila dia sebuah maksiat, dia mengerjakannya. Maka berarti dia sudah ingkar janji. Orang yang ingkar janji pantas untuk disiksa. Dan juga janji-janji yang harus ditunaikan adalah janji seorang manusia terhadap dirinya sendiri. Seperti nazar. Janji wajib bernazar untuk diri sendiri. Saya bernazar akan berpuasa. Atau nazar yang sudah kita pelajari itu ada dua macam. Nazar yang bebas tanpa ada apa? Tanpa ada gantungan. Atau nazar yang bergantung. Saya akan berpuasa jika anak saya sembuh. Boleh juga orang bernazar, saya akan berpuasa. Saya bernazar untuk berpuasa sehari semalam. Nah, ini nazar. Ada nazar bebas dari gantungan, ada nazar yang tidak tergantung. Taib, itu adalah termasuk daripada orang-orang yang mengerjakan nazar, berarti termasuk dia orang-orang yang disinggung oleh Allah di sini. Dan orang-orang yang menepati janjinya bila ia berjanji. Dan juga orang-orang yang menepati sumpahnya. Termasuk daripada orang yang disinggung oleh Allah di sini, dipuji oleh Allah. Sumpah seperti, saya bersumpah tidak akan menggauli kamu lagi. Yang disebut dengan ila. Dia mengila istrinya. Ila itu bukan nama orang, ila itu hukum fikih, ya, mengatakan kamu seperti punggung ibu saya. Artinya saya tidak akan menggauli kamu lagi. Saya bersumpah untuk itu. Ternyata tergoda juga. Ya, batasan ila, dan ini banyak di tengah masyarakat, Pak. Ini banyak di tengah masyarakat. Hidup suami istri tidak cerai, tidak juga bersatu. Ya, tidak cerai, tidak juga bersatu. Saya pernah ditelepon seseorang bahwasanya mereka hidup serumah tapi beda kamar. Dan itu belasan tahun. Ya, belasan tahun. Mereka hidup serumah itu hanya sekedar untuk membesarkan anak-anak mereka. Itu ila batasannya hanya 4 bulan. Walladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Orang-orang yang mengila dari istri-istri mereka, maka itu harus menunggu selama 4 bulan. Kalau seandainya sudah 4 bulan, baik dia ingin menceraikan ataupun ingin bersatu. Itu namanya ila, Pak. Ini diharamkan dalam agama Islam. Ayat-ayat tentang ila sebentar saya carikan. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu at-talaqa fa innallaha samii'un 'aliim. Surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Itu masalah ila. Al-Baqarah 226 sampai 227. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Contoh juga sumpah yang lain yang dia sumpahkan untuk dirinya yang disebut dengan aiman. Dan apabila orang bersumpah tidak menunaikan, dia harus bayar kafarat, Pak. Dia harus bayar kafarat. Pernah kita sebutkan kafaratul yamin. Siapa yang masih ingat kafarat orang yang bersumpah? Yang pertama, akhir-akhirnya nanti puasa 3 hari. Saya beri keluhnya itu. Yang pertama, memerdekakan budak. Yang kedua, kalau tidak bisa memberikan makan kepada berapa? Hah? 10 fakir miskin. Hah? 10 atau 60? 60. Habis itu kalau tidak bisa, kalau ingin yang lain juga boleh. Kalau tidak mau makan, memberikan pakaian. Ya, pakaian. Kalau tidak bisa baru apa? Maka baru itu berpuasa. Coba kita lihat ayatnya, ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kafarat yamin, ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. Surat Al-Maidah ayat 89. Allah tidak mengambil dosa dengan kalian menyia-nyiakan di dalam sumpah-sumpah kalian. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi Allah mengambil dosa dengan apa yang telah kalian tetapkan sebagai sumpah. Fakaffaratuhu 10 bukan 60. Fakaffaratuhu it'amu asharati masakin. Maka kafaratnya memberikan makan kepada 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dari makanan yang kalian makankan kepada keluarga kalian. Aw kiswatum, atau juga memberikan 10 pakaian, 10 kepada 10 memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Aw tahriru qabah. Nah, kemudian yang kedua yaitu memerdekakan budak. Jadi ada 3. Yang pertama, memberikan makan kepada 10 orang miskin. Kalau tidak bisa, maka dia boleh memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Atau dia memerdekakan budak. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak sanggup, fasyamu thalathati ayyam, dzalika kafaratu aymanikum. Maka hendaklah dia berpuasa sebanyak 3 hari. Itulah kafarat atas sumpah-sumpah kalian. Misalkan seorang suami bersumpah, sumpah ya, saya sumpah kepada Allah, kalau kamu keluar dari rumah ini, maka saya talak kamu. Ya, Rupanya istrinya suka keluar rumah, diancam oleh suaminya seperti itu. Ternyata istrinya tetap keluar. Harusnya dia mengerjakan apa? Sumpahnya. Jatuh enggak talaknya? Jatuh. Ya. Tapi dia sayang sama istrinya. Nah, ini bayar kafarat ini. Ini bayar kafar. Kalau dia tidak mengerjakan sumpahnya. Ya. Ini. Apa beda nazar dengan sumpah? Nazar itu saya mengucapkan nazar, saya bernazar bla bla bla bla. Kalau sumpah, saya bersumpah demi Allah, kamu jika melakukan seperti ini maka begini. Saya bersumpah demi Allah akan melakukan seperti ini. Ternyata tidak melakukannya, maka itu bayar kafarat. Dua-duanya nazar ataupun sumpah, kalau seandainya dia tidak mau bayar atau melakukannya, maka dia harus bayar kafarat. Surat berapa tadi? Surat apa tadi? Al-Ma'idah ayat 89. Nah, ingat itu kafarat yaminnya ada pada surat Al-Ma'idah ayat 9. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti termasuk kebajikan adalah orang-orang yang menepati janji. Karena yang tidak menepati janji itu adalah orang-orang apa? Yang tidak menepati janji adalah sifat orang-orang munafik. Makanya termasuk kebajikan adalah menepati janji. Cuma di sini terdapat pelajaran bagi kita. Yang dimaksud dengan menepati janji bukan hanya janji sendiri, tetapi juga hak Allah harus ditepati. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wassabirina fil ba'sa ail al-faqr, li'anna al-faqira yahtaju ila sabri min wujuhin kathirah, liqawnihi yahsulu lahu minal alamil qalbiyah wal badaniyah al-mustamirrati ma la yahsulu li ghairih. Artinya, dan termasuk kebajikan adalah orang-orang yang sabar dalam kesempitan, yakni kemiskinan. Kesempitan di sini maksudnya adalah kemiskinan. Karena orang yang miskin membutuhkan kesabaran dalam banyak aspek. Dari apa yang didapatkannya berupa kepedihan hati dan tubuh yang berkesinambungan, yang maksudnya yang terus-menerus, yang tidak dirasakan oleh selainnya, yang tidak dirasakan oleh selainnya. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyinggung Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kebajikan orang yang sabar di dalam baksa, kesempitan. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullah menafsirkan di sini, kesempitan adalah kemiskinan. Memang yang paling berat adalah salah satunya kemiskinan. Ada hadis tetapi lemah. Kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran hampir membuat orang kafir. Tapi hadis ini lemah, tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada hadis yang bahkan kebalikan dari itu dan sahih riwayat Imam Muslim. Mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Artinya, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Akan tetapi yang aku takutkan atas kalian adalah terbukanya lapangan dunia. Ya. Antum satu alaikumud dunia. Terbukanya kekayaan dunia untuk kalian. Maka akhirnya kenapa ditakutkan oleh Rasulullah? Terbukanya kalau kita kaya malah ditakutkan oleh Rasulullah. Akhirnya kalian berlomba-lomba sebagaimana orang-orang sebelum kita berlomba-lomba. Akhirnya kekayaan tersebut menghancurkan kalian, yaitu kita. Sebagaimana orang-orang sebelum kita dihancurkan oleh kekayaan. Gara-gara kekayaan, Bani Israel hancur. Karun, Fir'aun, ya, gara-gara kekayaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetapi memang kesabaran terhadap kemiskinan ini termasuk daripada kebajikan. Karena miskin berat. Bapak dan ibu saja kalau dipilihkan, bapak mau miskin atau mau kaya? Semuanya aklamasi kita menginginkan kekayaan. Tidak ada yang mau miskin. ya hidup melarat, gaji cuma salam tempel doang, ya sehari dua hari, hari ketiga ngutang, kemudian keadaan ekonomi tidak pernah naik, terus di bawah, menyelam di bawah dia. Ya, mau makan susah, mau minum susah, mau beli pakaian susah, mau berbakti kepada orang tua susah, mau apa-apa susah, menyekolahkan anak susah, ya, mau bersedekah susah, kemiskinan susah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, maka disebutkan orang yang sabar. Dan Allah menyebutkan bahwasanya yang patut disabari adalah saat miskin harta. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin." Sungguh kami akan uji bisyai'in minal amwali wal anfus wath-thamarat. Sedikit dari dengan sedikit dari harta, kemudian dengan sedikit dari harta kemudian diwafatkan orang yang dicintai, dengan sedikit dari buah-buahan dan makanan. Nah, ini makanya disebutkan kesabaran terhadap kemiskinan. Di sini saya mengatakan karena orang miskin membutuhkan kesabaran dalam banyak aspek. Maksudnya yang patut sabar itu adalah orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar. Meskipun orang yang diluaskan rezekinya juga harus bersabar. Bersabar dalam mengerjakan ketaatan. Bersabar dalam menjauhi maksiat. Biasanya saking banyaknya harta malah banyak bermaksiat. Tidak mau bayar zakat, tidak mau bersedekah. Ini berarti orang kaya pun harus sabar semestinya. Tetapi yang harus lebih sabar juga adalah orang miskin. Ya, orang miskin harus bersabar. Dan ingat Pak, bersabar itu tanda iman. Sabar terhadap kemiskinan tanda apa? Iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Luar biasa perkara orang beriman. Sesungguhnya perkaranya adalah perkara yang baik. In asabathu sarra syakara fa kana khairun lah. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka itu lebih baik untuknya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairun lah. Kalau seandainya dia mendapatkan kesulitan, kemiskinan, terhimpit, maka bersabar dan itu lebih baik untuknya. Itu lebih baik untuknya. Kemudian wa dzalika laisa illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak dimiliki kecuali untuk orang beriman. Berarti di sini sabar adalah tanda iman. Sabar tanda iman. Sabar terhadap kemiskinan terutama tanda keimanan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tentang sabar. Sabar adalah amalan yang mendatangkan utamaan yang tidak pernah didatangkan oleh amalan lainnya. Amalan yang mendatangkan keutamaan yang tidak pernah mendatangkan keutamaan lainnya. Coba perhatikan surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarati wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Lihat ayat ini. Ini sedikit tentang sabar yang mana di zaman sekarang kebanyakan manusia harus bersabar, terutama atas kemiskinan yang dia derita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit dari bisyai' minal khauf, sedikit rasa takut. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wath-thamarat, ya. Kemudian walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal, dan lapar dan sedikit dari harta, sedikit buah-buahan, makanan, wal anfus, dan diwafatkan orang-orang yang dicintai. Wa basyiril sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang mereka dapatkan kalau mereka bersabar? Ulaika 'alaihim shalawat min rabbi. Mereka akan mendapatkan pujian-pujian dari Allah. Wa rahmah, dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Tiga ini, mendapat pujian, mendapat rahmat, mendapat petunjuk, tidak pernah Allah sebutkan sekaligus tiga-tiganya dalam satu keutamaan, dalam satu ayat untuk sebuah amal, melainkan amalan sabar. Ya, enggak pernah Allah sebutkan keutamaan mendapatkan rahmat, apa tadi? Pujian, salawat Allah, rahmat, kemudian petunjuk. Enggak pernah Allah sebutkan secara tiga sekaligus kecuali untuk orang yang sabar. Maka sabar-sabarlah tatkala mendapatkan kemiskinan, terhimpit harta. Ini kiat, ya. Dan ini nasihat untuk orang, untuk sang fakir. Saya pernah ngisi kajian dengan judul nasihat untuk sang fakir. Salah satunya tidak ada lain kecuali sabar. Kenapa? Karena keadaan kita seperti itu sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Anda mau menggerutu bagaimana saja, mau tidak puas dengan takdir Allah bagaimana saja, mau menuduh Allah tidak adil bagaimana saja, tidak akan pernah berubah. Jadi kiat, salah satu kiat, salah satu, bukan satu-satunya, salah satu kiat dari orang yang sabar, orang yang miskin adalah bersabar atas apa yang dia derita. Masih banyak nasihat-nasihat yang lain, di antaranya mencari yang halal, di antaranya yakini takdir Allah bahwasanya jika itu memang rezeki kita tidak akan kemana, jika memang belum rezeki kita maka pasti tidak akan didapat. Nah, ini nasihat-nasihat untuk sang fakir. Ya, kemudian mencari dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang buruk, dengan cara kesyirikan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga tentang sabar, ini sedikit saya berbicara tentang sabar, Pak. Yaitu yang perlu diperhatikan, sabar itu ukurannya adalah tatkala musibah pertama kali datang, itu sabar. Orang yang sabar pertama kali, baru itu disebut orang yang sabar. Tatkala musibah pertama kali datang, kena pada diri, kesulitan kah, penyakit kah, kemiskinan kah, langsung dia, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, Allah ma'jurni fi musibati hadhi wal khlif li khairan minha. Langsung dia bersabar. Pada saat pertama kali ujian itu datang, musibah itu datang, kemiskinan itu datang pertama kali, dia bersabar. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru 'inda sadmatil ula." Sesungguhnya kesabaran itu adalah tatkala hentakan musibah pertama kali datang. Ada seorang ibu-ibu meratapi kematian anaknya. Dia meratapi di depan kuburan anaknya. Lalu ibu-ibu tersebut ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillah. Wahai fulan, wahai fulanah, bertakwalah engkau kepada Allah." Kemudian orang tersebut, si wanita ini, ibu-ibu ini, tanpa melihat, dia tidak tahu itu Rasulullah, dia mengatakan, "Ilaika anni. Fa innaka lam tusab bi musibati." Pergi engkau sana. Kamu tidak tahu bagaimana rasa sakitnya ditinggal mati oleh anak. Sakitnya itu, ya, di dalam hati. Tidak, bukan hanya dalam lahir. Dan sakit di dalam hati itu lebih berat dibandingkan dipukul dengan kayu, disayat dengan pedang. Makanya para ulama mengatakan, kalmul lisan angka min kalmis sina min jarhil lis min jarhis sina kalmul lisan angka min ja min kalmil min jarhis sina betul min jarhis sina artinya tersayat gara-gara ucapan lisan itu lebih sakit dibandingkan tersayat ucap dengan pisau. Sakit. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa? Karena lisan biasanya langsung ke hati. Sedangkan kalau pisau, ya luka di tubuh sakit, tetapi tidak sesakit yang ada di hati. Nah, para ikhwah sekalian, orang ini mengatakan, "Ilaika anni, pergi engkau dariku. Sesungguhnya engkau tidak tertimpa musibah sebagaimana yang aku dapati. Engkau gak tahu rasanya." Maka Nabi Muhammad SAW pun diam. Setelah itu perempuan tersebut diberitahu yang menasehati kamu tersebut adalah Rasulullah. Dia pun tergopoh-gopoh datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, lam a'rifka. Wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui itu engkau. Maka maafkanlah aku. Kata Rasulullah SAW, innama sabru inda sadmatil ula. Kesabaran itu tatkala musibah pertama kali datang. Itu sabar. Adapun orang yang rumahnya sudah hancur, rumahnya sudah berantakan, bajunya robek-robek, tatkala mungkin suami atau anaknya meninggal, kemudian setelah dia uyuh, capek, satu minggu, ya, tiga hari, tiga malam mungkin gak makan, baru dia mengatakan, saya sebenarnya sabar. Nah, ini bukan sabar. Ya, sabar itu tatkala hentakan pertama kali datang. Innama sabru inda sadmatil ula. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak ada yang paling indah dibandingkan sabar. Lihat Aisyah, 3 bulan purnama keluar, tidak ada satu api pun yang menyala di dapur-dapur istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang mereka makan apa? Al-aswadan. Yang mereka makan adalah 2 yang hitam, air kemudian kurma. Tidak pernah masak selama 3 bulan purnama. Hampir 3 bulan. Kata Aisyah, bulan purnama keluar, kemudian datang lagi, kemudian datang lagi. Wa ma uqida fi buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam nar. 3 bulan. Ya, dan ini yang perlu diperhatikan bagi para istri terkadang ketika suaminya hanya mendapatkan penghasilan sekian, maka pada saat itu dia bersabar. Ya, suami wajib tetap bekerja, dia wajib untuk memberikan nafkah, tetapi sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, tugas para istri pada waktu itu adalah bersabar. Dan seperti yang saya ucapkan, tidak ada sesuatu yang paling indah dibandingkan sabar yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia. Kenapa demikian? Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun syai'an a'zama minas sabri." Tidak ada sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang lebih besar dibandingkan sabar. Ya. Dengan sabar sesuatu yang mustahil akan menjadi mungkin. Dengan sabar sesuatu yang mustahil akan menjadi mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah berbicara tentang kesabaran itu, saya pribadi merasakan. Karena kenapa ingin berlama-lama dalam membicarakan sabar? Karena membicarakan sabar itu indah. Dalam kesempitan hidup, mungkin ya orang tidak tahu kita-kita sempit hidupnya. Bukan hanya yang berbicara, mungkin Bapak Ibu sempit hidupnya, tapi tetap dihadapi dengan senyum, dihadapi dengan beribadah kepada Allah, tetap sabar. Maka pada saat itu, itu adalah sesuatu yang paling indah. Kenapa? Karena dia meyakini janji Allah. Orang yang sabar tidak akan pernah disengsarakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa basyiris sabirin." Berikanlah kabar gembira untuk orang yang sabar. Tidak pernah disengsarakan oleh Allah orang yang sabar. Ya. Jadi sabar itu pelipur lara untuk orang-orang yang sedang terhimpit. Dia akan bisa tersenyum dengan sabar. Dia akan bisa merasa puas dengan sabar. Makanya tidak ada pemberian yang Allah berikan yang lebih luar biasa dibandingkan kesabaran. Maka bersabarlah bagi siapa yang terhimpit musibah. Dan indahnya sabar juga, bersabar itu bukan hanya sekedar ketika menghadapi musibah. Bersabar itu tatkala ingin menjadi manusia yang lebih baik, itu pun harus bersabar. Misalkan orang dahulunya sholat malam, baca Quran. Sekarang sudah dia tinggalkan jauh. Dia ingin memulai sekali lagi. Mungkin jalannya terseok-seok. Ya. Mungkin dia hari pertama ingin mulai sholat malam, oh bangunnya sebelum subuh 5 menit. akhirnya tergesa-gesa, akhirnya cuma dapat satu rakaat, atau akhirnya pas ngangkat takbir sudah azan subuh. Besok lagi dia coba lagi, sabar dia dalam menjadi manusia yang paling baik. Ya, dia coba lagi. Dahulunya dia semangat, tetapi ternyata mungkin kendor. Akhirnya dia mulai lagi menjadi manusia yang terbaik. Akhirnya dia perlu kesabaran. Nah, itu lezatnya di situ. Ya, lezatnya kesabaran dalam ketaatan. Maka carilah kelezatan itu. Sesungguhnya kelezatan itu lebih indah, lebih luar biasa dibandingkan makan apapun, minum apapun. Kesabaran dalam ketaatan. Contoh, Pak, kesabaran dalam ketaatan. Orang sabar ketika musim hujan, dia pergi ke masjid. Dia mungkin harus memakai baju ini, kemudian dia tidak seperti biasa. Orang sabar dalam mengerjakan ketaatan, tatkala sakit-sakit tetap dia ingin beribadah kepada Allah. Orang sabar dalam berbakti kepada orang tua, mungkin dia lagi sedang sibuk-sibuknya, akan tetapi orang tuanya minta sesuatu, maka dia carikan dalam keadaan kesibukan dia. Wah, ini indah. Ini indah. Lebih indah dibandingkan mendapatkan harta apapun. Sabar dalam ketaatan itu adalah sesuatu yang menyejukkan hati. Maka mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Fa in tan'amul aghnia bima la yaqdiru alaihi ta'lam wa in ja'a aw ja'at ayaluhu ta'lam ta'allam wa in akala ta'aman ghayra muwafiqin li hawahu ta'allam wa in 'uriya aw kada ta'allam wa in nadhara ila ma bayna yadayhi wa ma yatawahhamuhu min almustaqbal alladhi la yasta'iddu lahu ta'allam wa in asabahu albardu alladhi la yaqdiru ala daf'ihi ta'allam fa kullu hadha wa nahwiha masaibu yu'maru bis-sabri wal-ihtisan wal-ihtisab wa raja' ath-thawab min Allah 'azza wa jalla. Apabila seorang kaya menikmati apa yang tidak mampu dinikmatinya, ia bersedih. Orang miskin seperti itu. Kalau melihat orang kaya menikmati sesuatu, wah indahnya, sedih akhirnya. Maka dia sabar. Dan apabila ia lapar, keluarganya lapar, ia pun bersedih. Apabila ia makan suatu makanan yang tidak sesuai dengan seleranya, ia juga bersedih karena enggak ada yang lain. Ya, karena miskinnya. Apabila ia tanpa pakaian atau hampir tanpa pakaian, ia bersedih. Apabila ia melihat apa yang ada pada dirinya dan apa yang ia prediksikan pada masa mendatang yang harus dipersiapkan olehnya, ia akan bersedih. Seperti ia bersedih tentang anak-anaknya. Bagaimana anak-anaknya akan hidup nanti kalau dia dalam keadaan seperti ini. Maka ia bersabar. Apabila ia merasa dingin yang ia tidak mampu kendalikan, ia bersedih. Seluruh hal tersebut dan semacamnya adalah musibah-musibah yang ia diperintahkan untuk bersabar atasnya. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap pahala akhirat dari Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Nah, ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan sebelumnya. Jazakumullah khair. Yang ingin Anda tanyakan, yang pertama adalah terkait dengan masalah kesabaran, Ustaz. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa sabar adalah pada hentakan musibah yang pertama. Seandainya seseorang mendapatkan musibah pada hentakan pertama tidak sabar, kemudian dia berusaha untuk bersabar, akhirnya dapat juga mengendalikan kesabaran tersebut, apakah dia akan mendapatkan keutamaan daripada kesabaran? Sama jawabannya seperti tadi. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran pada hentakan pertama. Tentunya ketika dia tidak sabar pada hentakan pertama, lalu setelah itu dia kemudian berusaha sabar, ini terpuji dari sisi ini. Dia berusaha memperbaiki diri. Tetapi tidak sama dengan orang yang pertama kali dia dapat. Kita katakan yang di awalnya tidak sabar kemudian berusaha sabar, tetap dia dapat pahala atas kesabaran yang Allah atas kesabaran yang dia lakukan. Tapi tidak sama pahalanya dengan ketika sabar hentakan pertama kali. Kemudian juga sebaliknya, Ustaz. Sebaliknya misalnya dia pada hentakan pertama sabar, mendapatkan musibah sabar. Kemudian karena bertubi-tubinya sehingga akhirnya tidak sabar. Nah, ini orang enggak sabar. Ini orang enggak sabar berarti. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu dilihat dari akhirnya. Jadi, hentakan pertama dia sabar dan harus dia sabar sampai akhir selesai. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, seperti yang saya sebut tadi, membicarakan sabar ini indah, membuat hati itu tenang, tegar, kemudian tetap semangat, tidak mudah putus asa, tidak mudah gelisah, resah. Lihat ya, orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah, diantaranya misalkan yang tidak punya anak dan susah dapat anak, dan rata-rata para nabi seperti itu. Nabi Ibrahim mendapatkan Nabi Ismail setelah umur 88 tahun. Nabi Ibrahim mendapatkan Ishak setelah berumur 94 tahun. Lihat. Harus sabar. Nabi Zakaria mendapatkan Yahya setelah beliau, istrinya Menafos, beliau sangat mandul, sangat tua. Lihat, tetap sabar. Jadi indah, bersabar itu indah sekali, indah. Tidak ada yang lebih indah. Bahkan kita kadang-kadang, sebagian orang yang mengenal ilmu sabar ini, dia kemudian hendak-hendak, ya Allah, apalagi nih, takdirmu untuk saya apalagi nih. Dia nunggu malah. Ya, dia nunggu malah. Saking dia sudah mempersembahkan dirinya kepada, ya Allah, nasiyati bidiyadik. Nasibku hanya engkau yang mengatur, hanya di tanganmu. Ya, ada pernah orang mengatakan, bercerita, Ustaz, saya kadang-kadang tidak punya speser pun, tidak punya speser pun uang, tapi orang tua minta, mereka mengira saya punya uang, kata si fulan ini. Maka saya pun demi untuk berbakti kepada orang tua, saya katakan, iya, insya Allah akan ada. Saya tidak tahu itu datang dari mana. Saya juga dalam hati bingung, tapi saya sabar. Allah pasti menolong hambanya yang akan berbakti kepada orang tuanya. Ternyata ada saja rezeki datang dari mana-mana. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar untuknya, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah orang yang bersabar itu, kenapa? Karena kita bersandar dengan zat yang pantas kita untuk bersandar. Di dalam bersabar terdapat benar-benar penghambaan diri kepada Allah. Di dalam bersabar terdapat benar-benar penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhirnya meyakini bahwa tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersabar, dia adalah orang yang menyandarkan diri kepada Allah. Terutama musibah, ya, bersabar atas musibah, bersabar atas kemiskinan, bersabar atas penyakit, maka itu benar-benar terjadi penghambaan diri. Ya Allah, sudahlah, ini takdirmu, saya hanya bisa bersabar, mau diapakan, tidak bisa. diapa-apakan. Yang ada hanya bersabar. Makanya Nabi Muhammad, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Akan diberikan pahala tanpa batas. Wallahu a'lam. Orang yang membayar kafarat, salah satunya adalah memerdekakan budak. Saya ingin tahu tentang budak. Kenapa orang sampai jadi budak? Apa salah mereka hingga jadi budak? Maka penyebab perbudakan ada beberapa macam. Yang pertama keturunan. Mereka memang dari dahulu sebagai budak. Yang kedua adalah penaklukan. Kaum muslim menaklukkan sebuah negeri. Dalam keadaan negeri tersebut orang-orang kafir. Kemudian mereka kalah. Maka menurut hukum Islam, wanita-wanita dan juga laki-laki yang tidak mau masuk Islam, mereka dijadikan sebagai budak. Ini penyebab perbudakan. Dan itu hukum Islam sampai akhir zaman. Karena tidak pernah dihapus oleh Al-Quran, oleh Allah, ataupun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan Pak. Wallahu a'lam. Bismillah. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah. Sebelumnya, pertanyaannya, apakah kita mendahulukan sabar dulu, ataukah sebagaimana ayat Ustaz tadi, itaqillah dulu gitu? Karena keseharian kita Ustaz, kalau sabar dulu kita beranai gitu kan, atau berdiam, bau guring, atau bacalah haulallah, agak pasif gitu. Tapi kalau wamanya itaqillah itu kan mungkin kita wasta'in nubis bersolah sembahyang dua rakaat kah gitu kan, atau silaturahim, atau menjabil hasanah, itu artinya ada sedikit sedekah kan supaya Allah percepat rezeki sebagainya. Apakah itaqillah dulu atau sabar dan itaqillah? Ya, iya. Ini pemahaman yang keliru terhadap sabar. Sabar bukan pasrah. Ya. Termasuk takwa kepada Allah, sabar. Sabar itu adalah menerima apa yang Allah takdirkan. Makanya definisi sabar disebutkan oleh para ulama adalah habsul lisan anit tasyaki, menjaga lisan dari tidak mengeluh. Wa habsun nafs an at-tasakhud, dan menjaga perasaan untuk tidak menggerutu. Wa habsul jawarih anil munkarat, dan menjaga anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang mungkar karena tidak sabar. Nah, berarti orang yang sabar bukan berarti dia pasrah. Enggak. Ya, sebagian orang memahami sabar itu pasrah, akhirnya dia malas-malasan. Kenapa tidak bekerja? Ya sabar aja deh. Sabar terhadap kemiskinan? Enggak. Harus bekerja untuk mendapatkan rezeki, harus bekerja. Untuk merubah seseorang menjadi yang lebih baik, harus berusaha. Jadi keliru pemahaman orang sabar. Makanya pertanyaannya tidak bisa dijawab. Apakah kita bersabar ataukah kita waman yataqillah? Ini pertanyaan keliru. Kita bersabar dan itu termasuk takwa kepada Allah. Dan sabar bukan pasrah. Sabar itu berusaha, tetapi lisannya dijaga, perasaannya dijaga, anggota tubuhnya dijaga. Itu sabar. Jadi keliru memahami sabar. Ya misalkan orang sakit, ya udah sabar. Berarti dia tidak berobat, enggak juga. Ya, sabar itu berusaha untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau seandainya dia mendapatkan rintangan, maka dia bersabar ketika itu dengan cara menahan lisan, menahan hati, menahan anggota tubuh. Ya. Jadi keliru pemahaman sabar pasrah itu keliru. Nah. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabiyyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.